Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya menjualkan barang orang-orang pedusunan itu tidak diperbolehkan apabila mereka tidak tahu harganya, ya. Tapi kalau misalkan mereka tahu harganya atau misalkan mereka datang kepada penjual yang perantara untuk mereka meminta agar dijualkan barangnya, maka tidak mengapa. Begitu pula orang-orang yang di pedusunan apabila menitip kepada perantara untuk membelikan barang, ya, maka di sini juga jangan sampai terjadi kezaliman di dalamnya. Jangan sampai terjadi kezaliman di dalamnya. Dia harus tahu harga barang yang sesungguhnya yang dia beli dari perkotaan atau dari pasar, sehingga dia tidak menzalimi orang-orang yang di pedusunan. Di antara jual beli yang diharamkan ayol ikhwan adalah jual beli inah. Jual beli inah. Jual beli inah secara ringkas dia adalah jual beli yang terdapat riba di dalamnya dan menggunakan hilah. Hilah adalah tipu daya. Saya misalkan seperti ini, seorang yang memiliki barang HP misalkan, ya. Ada seseorang butuh uang. Dia ingin menjual HP-nya dengan harga 2 juta. Si A ingin menjual HP-nya kepada si B dengan harga 2 juta. Kemudian dibelilah HP tersebut dengan harga 2 juta. Dibayar cash. Kemudian tidak lama kemudian si B mengatakan kamu kan tidak butuh barang ini, ya, tidak membutuhkan barang ini, saya tidak butuh barang ini, dan sedangkan kamu ya A membutuhkan HP ini, gimana saya jual lagi dengan harga 2.400.000 dicicil selama 1 tahun. 2.400.000 dicicil selama 1 tahun. Berarti setiap bulan dia membayar 200.000 cicilannya. Dimulai bulan depan, misalkan seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat sebenarnya posisi si B, dia itu hanya menjadikan barang HP sebagai hilah, sebagai tipu daya saja. Sebenarnya dia ingin melakukan jual beli, meminjamkan uang 2 juta. Kemudian dalam waktu 12 bulan dia mendapatkan 2,4 juta, 2.400.000. Ya, seolah-olah dia meminjamkan uang, kemudian dibayar uang tersebut, cicilan tersebut atau hutang tersebut selama 1 tahun menjadi 2,4 juta. Maka yang seperti ini disebut dengan inah, di mana barang dijadikan hanya sekedar hilah atau tipu daya untuk menghalalkan riba. Tipu daya untuk menghalalkan riba. Akan tetapi ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, apabila ya si A tadi benar-benar berniat menjual HP-nya, si B tadi juga berniat membelinya, kemudian berlangsung beberapa waktu, ya, kemudian berubah pikiran. Si B tadi mau menjual lagi barang tersebut, ya, karena dia tidak butuh barang tersebut dan tidak diniatkan sebagai untuk keuntungan. Kemudian terjadi tawar menawar kembali dengan si A, ya, terjadi tawar menawar kembali dengan si A. Jadi ini jual belinya terputus. Kemudian si B menawarkan kembali kepada si A barang dengan harga yang lebih mahal dan dengan kredit. Maka yang seperti ini dibolehkan dan tidak termasuk inah. Karena si B tadi tidak meniatkan hal tersebut dari awal. Jadi si B tadi tidak meniatkan dari awal, maka ini diperbolehkan. Adapun perbedaan dengan yang pertama disebut inah, si B tadi hanya menjadikan barang tersebut sebagai alasan saja untuk menghalalkan riba. Adapun kasus yang kedua berbeda, telah terjadi jual beli yang pertama, yaitu apa? si A menjual dengan harga 2 juta, diberikan uangnya secara tunai, kemudian tidak terfikir sebelumnya bagi si B untuk melakukan hilah atau tipu daya, kemudian dia berpikir setelah berapa waktu, ya, sebenarnya saya nggak butuh HP ini, atau misalkan sudah dicoba berapa kali, ya, ternyata dia tidak terlalu butuh, kini dia mau menjual lagi HP tersebut kepada si A, maka hal ini diperbolehkan dan tidak termasuk inah. Adapun inah, dia adalah jual beli yang menjadikan barang hanya sebagai perantara untuk terjatuh kepada perbuatan riba. Jadikan perantara agar terhindar dari riba. Dan padahal dia termasuk ke dalam perbuatan riba. Dan Rasulullah SAW, ayol ikhwan, mengatakan, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Apabila kalian, kata Rasulullah SAW, apabila kalian berjual beli dengan cara inah, dan kalian menjadikan ekor-ekor, kalian mengambil ekor-ekor bakar, yaitu peternakan, waraditum bizar'i, dan kalian ridho dengan pertanian, wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum zullan, maka Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalian tidak akan bisa mencabutnya, yaitu kehinaan tersebut, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini menunjukkan bahwa jual beli inah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli inah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan barang sebagai perantara terjadinya riba. Dan juga terjadi yang di dalam istilah perbankan, ada yang dinamakan dengan istilah at-tawarruq. Di dalam perbankan ada yang disebut dengan tawarruq. Tawarruq ini ya artinya bank memiliki barang kemudian si pembeli membeli dengan harga tunai kepada bank misalkan 200 juta pembeli membeli mobil misalkan dengan harga 200 juta ya, kemudian mobil sudah dimiliki oleh pembeli tadi ya, nasabah yang membeli dari bank tadi, kemudian sebenarnya nasabah ini atau pembeli ini tidak menginginkan mobil tersebut ya, kemudian dia jualkan kepada showroom dan kemudian disanggupi showroom bisa membelinya dengan harga 160 juta yang tadinya 200 juta harga cash dia beli dari bank ya, dia bisa seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat dia jual beli dari bank dengan harga 200 juta itu kalau cash. Nah, kalau kredit dia belinya dengan harga misalkan kredit 5 tahun dengan harga 250 juta dia bayar dengan kredit 5 tahun. Baik. Kemudian, nah di sini ini dinamakan tawarruq dalam istilah perbankan syariat. Ini dinamakan dengan istilah at-tawarruq, yaitu bank menjual barang dengan harga kredit atau contohnya tadi mobil atau yang lainnya ya dengan harga 250 juta dengan jangka waktu 5 tahun sehingga pembeli mobil tadi membayar kredit dengan bank kepada bank selama 5 tahun. Kemudian nasabah tadi atau pembeli tadi menjual kembali kepada showroom dengan dibeli dengan harga 160 juta misalkan 160 juta kemudian showroom memberikan uang cash 160 juta kepada pembeli tadi ya. Kemudian mobil menjadi milik showroom. Baik. Disyaratkan kepada showroom ini tidak memiliki hubungan dengan bank. Artinya dia bukan cabang dari bank atau bukan badan dari bank. Apabila dia badan dari bank, maka sama saja ini jatuh kepada praktek Ini namakan praktek inah. Praktek inah. Jadi terjatuh kepada praktek inah. Jadi disyaratkan showroom bukan merupakan cabang atau bukan merupakan bagian dari perbankan. Adapun misalkan ya ada kesepakatan antara bank dan showroom ya, itu terjadi misalkan ada akad pinjam meminjam tanpa bunga antara bank dan showroom, maka hal tersebut tidak mengapa ya, karena ini akadnya adalah qard tanpa ada bunga sedikit pun, itu tidak menjadi masalah. Wallam bisawab. Nah, ini seperti ini diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan yang terjadi di banyak bank, bank yang mengatakan syariat, mereka pertama tidak memiliki barang, ya. Mereka tidak memiliki barang. Kemudian mereka menjual barang, menjual mobil. Mobilnya belum dimiliki. Ini mobilnya mobil showroom, ya. Kemudian dia jual kepada nasabah, kemudian nasabah dengan cara kredit 250 juta misalkan. Jadi dia bayar dengan cara kredit. Kemudian mobil tersebut dijual lagi kepada showroom. Kepada showroom yang sama. Kepada showroom yang sama, dan showroom memberikan uang tunai kepada kepada nasabah tadi. Seperti ini adalah hilah. Dan ini adalah praktik inah zaman sekarang. Praktik inah di zaman sekarang. Dan ini perlu berhati-hati dalam transaksi seperti ini. Jangan terkelabui. Ya, jangan terkelabui. Dan kita bisa menilai bank syariat menjalankan ini apabila tawaruk yang benar, apabila mereka benar-benar mampu mengadakan mobil dan mereka mampu memang diberikan izin untuk menjual mobil itu sendiri ya, dengan kepemilikan yang penuh, dengan kepemilikan yang penuh. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin.